buku lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula dia. Ada yang berbudi, ada pendengki, ada yang beramah, ada bermarah. Lain buku, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya.